بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ada orang sholat tidak mendapatkan lima hal ini, maka Al-Quran mengatakan cuma dua penyebabnya. Satu, besar kemungkinan orang sholat ini tidak khusyuk menunaikan sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua ayat 45-46. Dua, maaf, besar kemungkinan, kata Al-Quran, orang sholat ini tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Takbir, tapi tidak paham bacaan takbir. Sujud, tidak mengerti kenapa mesti sujud. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, semua bacaan dan gerakan sholat itu ada artinya. Jadi kita bukan cuma bergerak dari mulai ngangkat takbir sampai salam. Ini ngangkat ada maknanya, Pak. Dan Nabi mengajarkan itu. Makanya diatur posisi tangan, kenapa sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi. Di Al-Bukhari sama dengan di Muslim, nomor hadis 319. Di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kemudian ada yang sejajar dengan daun telinga. Di An-Nasai nomor hadis 1101. Kenapa bacaannya Allahu Akbar, Abu Dawud nomor hadis 857. Kenapa tangannya disimpan yang kanan menutup punggung yang kiri? Ini ada maknanya. An-Nasai nomor hadis 866. Kenapa bacaan doa iftitahnya ada sampai dengan 11 doa? Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajjahtu, ada yang bacaan singkat, dan seterusnya. Kenapa rukunya sampai sejajar dari ujung kepala sampai dengan bagian belakang tubuh? Semua ternyata ada maknanya. Nah, kebanyakan orang sholat, kata para ulama, saat belajar tentang sholat itu, hanya belajar bacaan dan cara sholatnya saja, tapi tidak memahami tentang makna sholatnya. Silahkan kalau ditanya bagaimana bacaan takbir, Allahu Akbar. Bagaimana tangannya angkat sejajar dengan bahu. Tapi ketika ditanya kenapa tangannya diangkat, apa maknanya? Hampir orang sholat tidak memahami tentang pemaknaan, makna-makna gerakan dan bacaan sholat.